بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الحمد لله، الله berikan kemudahan buat kita semua untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu dari apa yang tidak kita ketahui dan menjadikan apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi kemudahan bagi kita semuanya untuk mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Para jamaah sekalian, bicara tentang ilmu, bicara tentang cahaya dan kegelapan. Kalau kita ingin bicara ilmu, bicara tentang cahaya, berarti lawan dari cahaya itu adalah kegelapan. Bicara ilmu, kita bicara tentang kehidupan, berarti lawan dari kehidupan itu adalah kematian. Bicara ilmu, berarti kita bicara tentang kebahagiaan. Lapang dada, berarti lawannya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Inilah sebuah kemuliaan dari ilmu itu sendiri. Allah mengatakan di surat Al-An'am, perumpamaan akan ilmu ini. Di ayat 122, Allah mengatakan, "Awa man kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mataluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha." Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan kepada dia cahaya, dengannya dia berjalan di tengah-tengah masyarakat, sama seperti mereka yang berada dalam kegelapan-kegelapan, di mana dia tidak akan bisa keluar dari kegelapan itu. Maksudnya, ayat ini adalah perumpamaan. Perumpamaan akan orang beriman. Perumpamaan akan orang beriman yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan mereka yang berada dalam kesesatan. Allah menyebut mereka yang berada dalam kejahilan, kesesatan, itu dengan istilah maita, yaitu orang mati. Karena mereka berada dalam dolal, dalam kesesatan. Mereka berada dalam kejahilan. Mereka disebut dengan nama kematian, yaitu orang yang mati sebetulnya. Fa'ahyainahu, ketika dia mengambil pelajaran dari wahyu, mengamalkannya, maka berarti dia telah mendapatkan kehidupan dari Allah. Berarti ilmu yang dia pelajari kemudian melahirkan manfaat dari ilmu itu, maka dia hidup kembali setelah dia kematian. Berarti ilmulah yang bisa memberikan kehidupan buat dia. Ilmu yang bisa memberikan manfaat, yaitu iman, yaitu amal saleh. Waja'alna lahu nura, maka kami berikan dia cahaya. Cahaya Al-Quran, cahaya sunnah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia hidup di tengah masyarakat dengan cahaya itu. Artinya secara singkat, bahwa ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini adalah hidup manusia. Dengan ini, dia bisa hidup. Sebagaimana Allah menyebutkan ilmu ini dengan ruh. Ya. Walaqad awhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Inilah keutamaan yang begitu besar. Orang yang belajar ya berarti orang yang punya cahaya, berarti dia hidup. Pertanyaannya, seberapa besar cahaya yang dia miliki? Ya, kalau lampu cahaya ada yang sekian watt, ya. Yang 2 watt ada. Ya, ini kecil ini kan, 1 watt mungkin atau 2 ini. Sehingga dia harus dipasang banyak, kan gitu kan? Ya, ada yang cuma 1 cukup bisa menerangi jalanan di kompleks semua ini kan. Begitulah ilmu yang dipelajari oleh setiap orang di antara kita. Seberapa besar dia belajar dan semangat untuk mempelajarinya, itulah cahaya yang dia miliki. Berarti itulah kehidupan yang dia miliki. Seberapa besar level hidupnya dia, ya, itulah kehidupan dia. Berarti itulah kebahagiaan dia, itulah kenyamanan dia, dan itulah dia bagian dari masyarakat. Berarti kalau orang yang berada dalam jahil, kejahilan, berarti dia gelap. Ibarat orang mengatakan dia ini kayak mayat hidup gitu ya. Gelap gulita. Allah sebut di dalam Al-Qur'an tentang orang kafir, konteksnya orang kafir, apa? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, di ayat lain la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, buta. Mereka orang-orang yang tidak bisa faham. Mereka orang-orang yang tidak bisa faham. Kenapa? Karena gelap semuanya. Apakah mereka tuli beneran, bisu beneran, buta beneran? Jawabannya tidak. Mereka itu tuli dari kebenaran. Buta, bisu dari kebenaran. Sehingga dia tidak mau ugah untuk mendengarkan itu semuanya. Ilmu, ugah dia tidak mau. Mereka yang terbiasa dengan kegelapan syirik, beda suruh duduk di majelis taklim seperti ini. Bahasa mereka tidak doyan. Ini bahasanya mereka. Tidak doyan Ustaz, pengajian gini-gini tidak doyan. Doyannya apa? Doyannya hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Menyambut Ramadan, pawai, jalan kemana-mana, keliling komplek. Ya. Itu yang dia doyan, syirik. Dan bid'ahnya. Untuk duduk di majelis ilmu, buta dia, tidak mau. Sehingga ketika dia berbicara, berkomentar, mesti bicara dan komentarnya berisi dengan kemusyrikan dan bid'ah. Mereka yang maksiat sama, mereka tidak akan suka pergi ke masjid walaupun rumahnya di samping masjid. Nanti awal Ramadan banyak manusia-manusia asing datang ke masjid. Ya. Jadi itulah ilmu. Ilmu ini sangat mulia. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Miftah dari Sa'adah, ilmu itu cahaya dan kegelapan dan kejahilan itu adalah kegelapan. Ilmu itu cahaya dan kejahilan itu adalah kegelapan. Dan di sini Allah mengatakan kama mataluhu fil zulumat. Berarti orang yang jahil itu bukan berada dalam satu kegelapan, tetapi hidupnya berada dalam banyak kegelapan. Ya. Telinganya gelap, mulutnya gelap, matanya gelap, otomatis hatinya gelap, tangannya gelap, kakinya gelap. Semua kehidupannya akan dipenuhi dengan kegelapan. Memori otaknya semuanya gelap, dia akan gelap semuanya. Idzulumat. Dia akan berada dalam kegelapan-kegelapan semuanya. Sehingga dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu. Ya, ini yang menarik, yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa belajar. Jadi ilmu ini cahaya buat kita. Cahaya buat kehidupan dunia. Cahaya di kuburan. dan cahaya di akhirat nanti. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa rahmah. Kelanjutan apa? Simahum fi wujuhihim. Apa simahum? Sima itu apa? Sima itu artinya cahaya di dalam wajahnya. Ya. Bukan tandanya apa? Jidatnya hitam. Wah, ngaco nih. Kalau ya memang orangnya hitam, ya gimana? Ya. Itu orangnya putih. Kena sesuatu sedikit aja hitam. Ya, memang orangnya putih. Ya. Jadi simahum ada tandanya. Itu apa? Cahaya. Mereka itu ada cahaya. Kata Abdullah bin Abbas, kebaikan itu akan melahirkan cahaya. Cahaya di wajah. Ya. Cahaya pada dirinya dia. Hatinya bercahaya. Itulah ilmu. Imam Ibnu Qayyim kembali mengatakan, kalau disebut kata ilmu, tentu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu-ilmu yang lain, tidak. Inilah ilmu ini yang melahirkan jima'ul khair. Apa itu? Induk dari semua kebaikan. Bahkan semua kebaikan, kemuliaan ada dalam satu kata. Yaitu apa? Inilah menjadikan seseorang itu pada akhirnya apa? Mudah untuk melakukan kebaikan. Karena dia memiliki apa? Induk dari kebaikan itu. Ketika dia memiliki induk dari kebaikan, maka dia akan melakukan berbagai macam kebaikan itu dengan apa? Mudah. Ilustrasinya begini. Ketika Anda berada di satu ruangan, kemudian ruangan itu dipenuhi dengan cahaya. Dan cahayanya sangat terang sekali. Maka bagi Anda apa? Sangat mudah melakukan apapun aktivitas Anda. Tapi kalau Anda berada dalam satu ruangan, walaupun ruangannya itu mewah, canggih sekalipun, ya, tapi gelap gulita, enggak ada listriknya, Pak. Gimana? Anda akan sulit melakukan apapun, Pak. Kesini salah. Sini salah, sini berat, ini sulit. Nah itulah fenomena yang terjadi di masyarakat. Apaan ikut kajian itu, serba salah. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Apaan sih? Jadi yang ngajarin ilmu itu, ngajarin yang enak gitu loh mas. Kan gitu kan, bahasa masyarakat. Nah kenapa? Karena dia ibaratnya dalam ruangan tadi itu. Dia gelap. Sulit dia untuk melakukan apa. Ya, begitulah melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang lain. Sulit dia. Dia akan mudah melakukan apa yang didasarkan oleh hawa nafsunya. Ya, disinilah jemaah yang ingin kita sampaikan bahwa ada penjelasan menarik sebelum kita masuk tentang masalah Ramadan, ya. Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid mengatakan usulul khataya kabiriha wa saghiriha salata. Induk dari semua kejahatan, maksiatan, dosa itu tiga. Ini induknya tiga ini. Apa itu? Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hati yang tergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tergantung kepada selain Allah. Yang di hatinya bukan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan itu. Hatinya juga bukan la ilaha illallah. Bukan itu. Tapi hatinya ada apa? Selain Allah. Apa itu selain Allah? Ya kalau bicara selain Allah, tidak akan keluar dari yang namanya apa? Dunia. Ya. Dunia itu apa isinya? Dunia itu isinya harta, apa? Syahwat, hawa nafsu, maksudnya kalau disebut syahwat maksudnya di sini adalah seksual. Yang ketiga apa? Popularitas. Kan gitu kan? Nah, kalau harta banyak bentuknya. Kemudian syahwat, seksualitas seseorang. Kemudian yang ketiga apa? Popularitas. Ya. Apalagi di era sekarang. Dikit-dikit apa? Di apa namanya? Di-upload di medsos. Dikit-dikit mau di-upload di Instagramnya, di IG-nya, di TikTok-nya. Semua ingin sebenarnya. Semua ingin bikin konten, bikin konten, bikin konten. Umrah. Wah. Bikin konten di mana-mana. Udah duduk berdua bikin konten. Duduk berdua bikin konten. Dan sendirian bikin konten. Semua bikin konten. Ya, apa saja. Makan, bikin konten. Ini bikin konten semuanya. Gak bisa ngelihat pohon tugi sedikit, pasti foto nanti. Kan gitu kan. Gak bisa ngelihat pohon tugi, langsung foto mas. Kan sakit nih orang kayak gini kan. Alhamdulillah. Ini zaman sekarang. Kenapa? Karena dirinya ingin populer. Dia ingin populer. Di balik popularitas itu apa? Ada apa? Ada cuan, ada fulus. Ada tetangga saya, memang dagangan dia. Jadi akhirnya terjebak di situ. Dikit-dikit live di TikTok, live di TikTok, live di TikTok. Sampai mau berangkat umroh live di TikTok. Guys, insya Allah minggu ini saya mau berangkat umroh sama satu keluarga, sama ini. Disebutkan satu-satu sama ini, sama ini, sama ini. Nanti berangkatnya di bandara, live TikTok lagi. Ini sakit. Di balik itu ada apa? Ada harta. Popularitas, harta. Nah inilah hati ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hati dia tergantung dengan itu semua. Dengan selain Allah. Akhirnya munculnya yang kedua kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Buah syahwat, kekuatan syahwat. Syahwat. Syahwat itu apa maksudnya di sini? Keinginan, dorongan untuk memenuhi apapun yang ditanam di hatinya tadi. Keinginan kuat untuk mendapatkan apa yang ada di dalam hatinya. Cobalah lihat. Lalu muncul yang ketiga. Apa? Emosional. Maksudnya emosional ini apa? Maksudnya emosional ini adalah semangat dia untuk memperoleh itu. Emosional itu kan semangat sebetulnya ya. Semangat dia untuk memperoleh itu. Kalau ada sesuatu yang menurut dia bisa membahayakan dia. Atau menghentikan dia. Wah marah. Disitulah marah. Nah, Ibnu Qayyim kembali mengatakan. Dari tiga pintu kejahatan ini. Lahirlah yang namanya syirik. Dosa besar. Dan berbagai macam kezaliman. Makanya gerbangnya terbuka lebar, luar biasa aja, Mak. Syirik itu kenapa? Karena hatinya tergantung kepada selain Allah. Oh, ini yang bisa memberikan manfaat, ini yang bisa memberikan, ini yang bisa menghindar diri dari mabarat, ini karomah, ini wali. Kezaliman, dosa besar, sama. Dimulai dari ketergantungan hati dengan itu, terus keinginan, kemudian muncul emosional semangat tinggi. Ini gerbangnya, pintu gerbang dari semua kejahatan. Kalau dia terus-terusan di sana, maka yang terjadi apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Memang hatinya sakit, kata Syekh Muhammad Salih. Maksud adalah basicnya sakit dia itu sakit normal, standar. Tapi karena dia memperturutkan itu semua, Fazadahumullah. Allah tambahin. Berarti apanya yang ditambahin? Kekufurannya, kesyirikannya, bid'ahnya, maksiatnya ditambahin sehingga hatinya tambah sakit hatinya. Oke. Ketika hati sakit, apakah dia akan sinergi dengan yang namanya kebaikan? Contoh, mereka yang tinggal di kolong jembatan di era gubernur DKI yang lama, direlokasi, ditaruh di rusun. Dapat berapa hari? Apa? Balik lagi kan ke kolong? Balik lagi ke kolong. Oh. Mereka yang tinggal di pinggiran Bantar Gebang, pembuangan sampah. Enggak direlokasi. Mau? Enggak mau kan? Berontak kan? Kok aneh mas? Kalau logika orang sehat, ya harusnya dia apa? Mau dan terima kasih. Saya tinggal di daerah enggak sehat. Saya mau ditaruh di rusun. Ini. Mereka yang tinggal di daerah timur itu. Ya, banjir itu menang. Ini musim kemarau panas, banjir dia. Tapi dari mana? Orang Bogor kencing. Kan gitu kan istilah mereka, ini mereka guys istilah. Ini Kampung Melayu, ini Kampung Melayu bidara Cina. Mereka bilang apa? Orang Bogor kencing katanya dia. Jakarta panas, yang hujan mana? Bogor, tapi yang banjir bidara Cina. Setiap selalu banjir dia sudah. Kalau banjir enggak nanggung meter. Direlokasi ribut. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja, contoh. Mereka yang terbiasa dengan sesuatu, mereka akan nyaman dengan kebiasaannya. Makanya disebut posisi PW dia. Posisi wena kata orang. Itu posisinya. Kalau dia berada terbiasa dengan posisi itu, maka dia akan asing dengan apa yang namanya kebaikan. Di kitab yang lain, Ibnu Qayyim mengatakan di ad-dawa, dampak buruk dari maksiat itu apa? Terasing dari kebaikan dan terasing dari orang-orang yang baik. Dia ngerasa aneh ngelihat orang-orang yang baik, lingkungan baik, perbuatan baik, aneh dia. Nah, berarti kesimpulannya lagi berikutnya, orang seperti ini ketika disuruh untuk berbuat baik, apa yang terjadi? Berat kan? Sangat berat. Lalu toh dia melakukannya hanya karena faktor apa? Euforia. Kalau istilah kita zaman kecil dulu Pak, ada istilah sebutan pasukan bodrek. Iya Pak ya? Iya, enggak kenal anak-anak muda-mudanya. Dulu istilah kita pasukan bodrek nih. Karena obat apapun minumnya apa? Zaman dulu kan itu kan. Terus sakit apa aja, minumnya apa Pak? Jadi beliau ini usia-usia gitu. Iya. Kental. Yang umur 30-an aja gak tahu. Sakit apa aja motrek. Makanya disebut istilah apa? Masukkan rame-rame kan, gitu ya. Jadi kalaupun dia melakukan hanya faktor euforia, hanya rame-rame aja. Saya ambil contoh aja Pak. Waktunya apa ya? Saya ambil contoh ya. Mereka yang semangat-semangat berangkat umroh. Haji. Berangkatlah dia umroh jemaah. Untuk ibadah di Al-Haram. Di Al-Haramain, Makkah, Madinah. Untuk ibadah mulia. Bukan untuk apa? Rekreasi. Perjalanannya, pesawatnya 10 jam. Pasti akan melewati waktu sholat. Dan dia pasti akan sholat di atas pesawat. Apa yang terjadi? Yang sholat di pesawat berapa orang? bablas angin nih mas, wes. Hilang mas. Banyak dari penumpang yang jumlahnya 400 lebih itu, dia banyak dari mereka tidak sholat. Mau haji, mau umroh, sama mas. Ini sedih sebetulnya. Pulang dari haji do umroh, wah apalagi haji pakaiannya putih-putih, nyampe di pesawat, turu, kata orang Jawa Timur pak, bablas anginnya mas. So, kok tahu? Ya kita yang disederet bangku ini aja, ya kan? Kalau bangku yang berapa itu 4, 3, 3, ya kan? Yang pesawat paling besar 4, 3, 3. Jadi berapa itu? 10 kan? Kita ngelihat sederet 10 dia jayat sholat berapa? Paling 2 orang. 3 orang. Sisanya yang berderet ini ngapain? Turu mas, turu. Tidur mas, tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus umrohnya kemana? Hajinya kemana? Berarti dia melakukan ini hanya faktor apa? Apa? Cari apa? Popularitas. Wah, berangkat umroh nih guys. Haji ya. Pulang tambahin depannya. Hah. Popularitas. Renung gak? Ini sedih. Ini realita. Belum kita melihat detail yang mereka buat ketika nyampe di sana. Tambah sedih lagi. Apalagi haji. Tuh, Pak. Sian, Pak. Hari Arafah. Itu kan pintu langit kebuka semua. Semua malaikat disuruh turun sama Allah. Kan gitu kan? Siapa yang minta, kasih. Siapa yang berdoa, kabulkan. Siapa yang berlindung, lindungi dia. Mustajab itu semua. Terus ngapain yang orang Indonesia di hari Arafah? Duduk, pikir di kandung, subhanallah, walhamdulillah, pikir rame-rame. Doa ini mana? Kok malah dipandu sama pemimpin? Anda ngikut aja kayak, apa namanya, berbes gini. Bebek ngikut aja. Ikut doang. 2 jam, gak nyampe, betul yang mandu capek mas. Istirahat. Terus ngapain? Di luar tenda ngapain? Nongkrong-nongkrong, ngerokok, ngobrol, rame, ketawa-ketawa. Ini hari Arafah nih. Ini malaikat turun semua nih. Kita ingetin, pernah saya mengingatkan. Assalamualaikum, Pak. Wassalam. Mohon maaf, apa enggak sayang Bapak? Maksudnya apa Anda? Ini hari Arafah, Pak. Malaikat turun semua, Pak. Bapak di sini cuma ngerokok semuanya, asapnya di mana-mana. Ngobrol, Pak. Sayang Bapak, doa dong. Jangan ngurusin orang, urusin diri kamu aja sendiri sana. Ingat, Mas. Ustaz, sudah Ustaz, nanti ribut Ustaz. Banyak jamaah yang lain. Saya kasihan gitu. Ini seumur hidup sekali. Gimana? Jadi euforianya lebih apa? Inilah jamaah. Apa penyebabnya? Penyebabnya gerbang-gerbang keburukan ini masih terbuka lebar. Sehingga pintu-pintu kebaikan, ya kan otomatis mas. Kalau ada air bersih, ya kotor tidak ada. Kalau ada air kotor, berarti air bersihnya. Kalau ada putih, ya gak ada hitam. Kalau ada hitam, ya berarti gak ada putih mas. Kan ini hukum kan alam. Akhirnya, kalau melakukan kebaikan hanya karena euforia, sebetulnya dia itu jadi beban bagi dia. Berat. kita masuk di Ramadan. Coba lihat Ramadan. Anda harus bikin tenda di luar. Karena subuh itu sudah gak muat. Iya tidak. Salat subuh itu gak muat. Terawih. Gak muat mas. Hari pertama puasa. Seluruh kantor di Jakarta libur. Iya tidak yang kerja di kantoran. Libur gak hari Ramadan pertama? Hah? Masuk. Masuk. Kalau tahun-tahun lalu setahu saya libur ya. Mungkin banyak yang libur lah ya. Apa yang terjadi dengan Ramadan hari pertama? Pusing se-Indonesia. Semua orang pusing dan semuanya apa? Mual. Kenapa? Karena tidak terbiasa puasa. Enggak usah bohongin diri. Semuanya pusing pala. Dan semuanya mual. Kenapa? Karena tidak. Hari kedua masih. Hari ketiga ya sudah mulailah. Berikutnya sudah mulai terbiasa. Tapi apakah dia akan terbiasa terusnya? Mayoritas. Buktinya sholatnya habis. Sudah lewat satu minggu perkantoran. Ya Anda harus jujur, Anda harus cerita sama tetanggamu, sama keluargamu. Bahwa kantormu itu Gatot Subroto, Kuningan, Sudirman, Tamrin, dan sebagainya. Kalau sudah Ramadan masuk minggu kedua, itu seperti hari biasa, mas. Ya kan? Ya, ceritain sama yang lain, biar yang lain tahu. Minggu kedua, itu kayak bulan bukan Ramadan, mas. Ya. Ya, bukan Ramadan. Nggak tahu Ustaz. Ya kita kan yang ngisi kajian zuhur di kantor-kantor. Kelihatan. Pas jam istirahat. Ya bukan Ramadan mas. Laki perempuan makan semua di sana. Ya tidak. Tapi kan yang tidur di masjid banyak. Ya jangan ngelihat yang tidur di masjid banyak. Karena dia puasa. Bandingin dengan yang di luar itu. Berapa persen yang tiduran di masjid itu kayak ikan pindang itu? Bandingin yang puasa, yang tidur di masjid, zuhur, istirahat, dengan yang di luar. Lebih banyak mana? Satu building yang 40 lantai ke atas, itu 6.000 lebih karyawan. Yang di masjid berapa? 1.000? Wah, sampai wong musolanya cilik kok mas. Masjidnya kecil. 500 enggak nyampe, mas. Iya. Ada yang parkiran dipakai. Oke, parkiran dipakai. 1.000? Enggak. Enggak. Enggak nyampe. Berarti masih lebih dominan yang mana? Yang di kantin itu, mas. Bisa jadi dia pulang ke rumahnya sebagai Superman. Datang buka puasa. Sahur. Iya tidak? Banyak loh ini. Jangan dianggap bisnis kecil. Kenapa? Karena gerbang-gerbang maksiat ini apa? Masih kebuka lebar. Puasa luar biasa beratnya. Sholat luar biasa beratnya. Terawih. Waduh. Nanti imamnya ditekan sama warga komplek. Siap-siap inti ditekan sama warga komplek. Iya, ditekan sama warga komplek. Imamnya siapa? Ini adik. Waduh, belagunya nih anak. Dek, kalau terawih, ya jangan panjang-panjang. Di komplek ini banyak orang tua. Udah dikomenin kata-kata itu gak itu? Sudah? Iya. Pasti inti diomongin begitu sama warga. Di sini ini dek, banyak bapak-bapak tua. Jadi kalau baca jangan panjang-panjang. Ditekan. Habis itu DKM-nya yang ditekan pak. Tuh imamnya kasih tahu tuh jangan belagu. Mentang-mentang apa Al-Quran. Intinya apa? Tidak terbiasa dengan sholat. Sehingga yang dicari apa? Imam yang baca. Qul huwallahu ahad allahu shamad. Itu yang dicari pak. Ini tadi fenomenanya dulu ada. Berikutnya fenomena apa? Oh, puasa. Oke, dia puasa. Kalau sudah siang, sore, menjelang sore, dia dicari apa? Ngabuburit. Yuk ngabuburit, yuk. If you put exame bikin acara ngabuburit. Apa sih ngabuburit itu? Ngabisin waktu biar cepat azan maghrib. Bener kan? Itu pengen cepat benduk, kata orang Betawinya. Biar benduk. Dia mau ngabisin waktu biar puasanya gak terasa. Dibikinlah acara-acara. Bikin ngabuburit, jalan-jalan di komplek. Yang suka ini, yang suka ini. Ngabisin waktu mau ngabuburit. La haula wala quwata illa billah. Anda ini Ramadan, Mas. Kalau sudah sore, itu doamu mustajab. Ngapain kok Anda sibuk? Yang perempuan, ayo bikin kue. Buat buka puasa, ayo bikin makanan, masak. Udah ketahala banyak. Tapi maunya apa? Ngabisin. Wah. Artinya apa? Ngeban puasa itu, Mas. Fenomena lagi. Sadaqah. Wah, tambah berat lagi. Karena memang hatinya tergantung dengan urusan apa? Dunia. Terkait berat, Pak. Akhirnya masjid ini untuk buka puasa bersama terpaksa dibikinin jadwal di komplek. Benar gak, Pak? Ya, ya Pak Umar ya. Dibikin jadwal kan? Hari ini RT 01. Dari RT 01 yang ngasih makanan berapa orang? Paling 3 orang, 4 orang. Kenapa kok dibikin jadwal? Karena gak ada yang sedekah. Terpaksa dibikinin jadwal. Kasihnya apa? Memang mentalnya, mental motor hatinya. Cinta dunia, bakhilnya luar biasa. Berat beban. Saya ngomongin fenomena. 2 minggu lalu saya umroh nganter jemaah. Menjelang asar, zuhur gitu, saya keluar. Ada satu keperluan, saya jalan. Ya, jalan di sekitar Masjid Nabawi itu sudah, pedestriannya sudah indah sekali. Gak kayak dulu ya, rapi gitu, enak buat jalan. Saya jalan di situ, saya melihat pemandangan truk yang bukan yang gede. Ya, mininya, truk mininya. Itu gak tahu ada berapa puluh storage yang apa dingin itu. Dan banyak banget panjang. Dan ngantri di gerbang Masjid Nabawi. Waduh, bisa masuk ke sini nih. Saya berdiri, saya lihat. Ya, bagus-bagus lah. Bukan truk bodol-bodol begitu, elek-elek begitu, Mas. Enggak, truk bagus-bagus, kayak truk baru-baru gitu. Jangan sepanjang-panjangnya. Kenapa ini saya tungguin? Gak taunya nurunin apa? Nurunin sajian buka puasa Senin. Puasa sunnah, Pak. Buat yang mau buka puasa sunnah. Kemas-kemasannya mewah. Isinya rotinya gandum. Kurmanya sukari. Yogurt. Roti. Mewah kali ini. Trek-trek, Pak. Puasa wajib, Ramadan. Bukan puasa Senin Kemis. Saya mikir, ini kalau Ramadan gimana nih? Yang di dalam nyabok kalah jamaahnya yang orang kaya Arabnya. Bawa roti lagi dia. Bawa tesel. Anak-anaknya dibawa yang kecil-kecil segini. Yang SD, SMA, PSMA. Buat apa? Nyajin teh ke jamaah. Bener gak? Ya Allah, di negeri kita mana kayak gini? Di negeri kita Bakhil bin Bakhil Ibnul Bakhil. Karena gak terbiasa apa. Berat melakukannya. Gimana? Jadi penyebabnya apa? Gerbang-gerbang apa? Kebaikan belum? Belum diapain? Belum di tutup. Gerbang kok berang kebaikan, gerbang keburukannya belum ditutup. Ya, gerbang keburukan tiga tadi nggak ditutup, Pak. Sehingga kebaikannya masih ketutup. Ini yang masih kebuka besar, kebaikannya masih nutup semuanya. Coba lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Ramadan. Bicara tentang Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bilang apa Ramadan itu? Pertama, saya penggal-penggal dari hadis Rasulullah Sallam. Juga bilang apa? Juga bilang, as-sawmu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu apa? Perisai. Puasa itu perisai. Apa yang dimaksud dengan perisai? Perisai itu apa? Perisai itu baju besi, anti peluru. Apa tujuannya? Ulama hadis mengatakan yang dimaksud junnah, seperti Imam Ibnul Athir yang punya kitab tentang diksi atau kosakata sulit dalam hadis, Nihaya fi gharibil hadis. Dia bilang junnah itu ma yasturu mimma yu'zihi minasyahawat. Sesuatu yang menutupi diri dari berbagai hal yang membahayakan dirinya. Berupa hawa nafsu ya. Coba lihat. Sesuatu yang menutup dirinya dari berbagai hal yang membahayakan dia. Berupa apa? Hawa nafsu. Menutup dirinya dari hawa nafsu. Berarti kalau seseorang berpuasa, maka puasa dia itu akan menutup apa, Pak? Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kalau orang itu rajin puasa, maka puasanya dia itu menutup gerbang-gerbang. Apa gerbang? Itu tadi tiga kan, ketergantungan kepada selain Allah, syahwat, emosional. Ini, apa ini masalahnya? Makanan, minuman, urusan dunia kan tadi kan. Sedangkan puasa itu apa? Puasa itu yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia menutup gerbang ini semua. Dia tidak makan, tidak puasa, meninggalkan hawa nafsunya min ajli karena aku. Nah, berarti gerbang pertama ketergantungan kepada selain Allah di tutup. Diganti dengan apa? Pintu kebaikan yaitu apa? Tauhid, iman. Dia melakukan apapun hanya karena min ajli karena aku. Ini ketutup min ajli karena aku. Iman mulai muncul, cahaya mulai bersinar. Syahwat yang negatif mulai ketutup. Kenapa? Karena sumber dari syahwat itu apa? Segala sesuatu nafsu ya. Apa sumbernya? Segala sesuatu yang bersifat berlebihan. Makan berlebihan. Makan kan melahirkan syahwat. Syahwat biologis, syahwat dunia. Ya kan? Makan berlebihan. Makan butuh apa? Butuh apa? Bulus, Mas. Nah, makan enak, butuh bulus. Mau semua enak, butuh bulus. Dari mana dapat bulusnya? Gajinya UMR, pengen makan enak, pengen menikmati yang enak. Dari mana? Nyolong. Kalau pegawai, korupsi, curang, culas, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan punya ini. Berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan pakaian, berlebihan ini, berlebihan. Akhirnya muncullah apa? Ramadan itu bulan berkah, Mas. Apanya yang berkah? Belanja orang 2 kali lipat. Benar gak? Sehingga apa? Kesempatan untuk dagang. Mulailah kalau siang, bermunculan dari ujung ke ujung jualan makanan. Tujuannya apa? Dia pengen belanja juga. Pengen lebaran, pengen belanja juga. Pinggirannya ke arah sana semua. Akhirnya pengen untung gede, pengen dapat duit gede. Akhirnya semua pedagang ini mayoritas bohong. Berani Ustaz ngomong. Ya, coba aja nanya. Bu, ini risol apa, Bu? Oh, risol sayur. Coba Anda makan. Isinya rogut tepung. Bener gak? Ya kan? Isinya apa? Sayur. Gak taunya isinya mie. Dikasih wortel, 1-2 biji wortelnya titik. Ini yang dimaksud sayur. Ini risol apa, Bu? Risol ayam. Mau belilah ayam. Ini risol solo. Wah, ayam semua ini isinya. Enggak tahunya. Risol ayam, Anda gigit ayamnya enggak berkokok. Gigitan kedua enggak berkokok. Gigitan terakhir baru bunyi anak ayam di pojokan. Gigit ayamnya. Ketawa tuh mak-maknya itu. Weh, lebaran. Wah, semua jualan kurban. Gue apa? Gue keju. Kejunya buat syarat doang di depannya. Cerit-cerit kayak orang anyangan-anyangan. Semuanya pembohong. Kayak iklan mie instan di TV. Ya kan? Buka, mie-nya dibuka. Set, keluar. Keluar mie-nya, keluar paha ayamnya. Keluar endok. Kan gitu kan? Keluar paha ayam, keluar telur, keluar ini. Coba Anda beli. Kata anak Anda, tapi kagak ada ayamnya. Ya udah, nanti mama kasih. Akhirnya Anda terpasuk kenaan apa namanya ketimbang pulung. Ya kan? Kalau dalam teori jual beli, ini yang ditulis halal haram Dr. Irwan, dia haram ini jual beli ada itu. Cara itu penghasilannya. Ini apa? Sus. Sus apa? Susu. Berkah itu pakai susu atau tepung aja. Dikasih milk. Ini bohong semua. Tujuannya untuk apa? Biar lebaran, Pak. Nanti. Karena apa? Tergantungan hati kepada selain Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba ketika Allah Rasulullah SAW bicara tentang puasa, junnah. Dia menutup semua pintu itu. Gimana bentuknya? Ya da ta'amah wa syarab. Makanan, dorongan makan berlebih, tidak ada. Syahwatnya ditutup sama dia. Secukupnya semuanya. Kenapa? Min ajli. Nah, ditutup itu yang bertawat. Min ajli. Ditutup tuh yang pertama, ketergantungan. Ketika gerbang utama ditutup, ya udah, berarti keinginannya, syahwatnya hanya mengarah kepada siapa? Ya lillah, dia ingin melakukan sesuatu karena Allah. Buangnya kan yang pertama. Berarti dia ingin melakukan sesuatu karena Allah. Ini luar biasa aja, Pak. Nah, ketika gerbang utama ditutup, terus keinginan dia hanya untuk mendapatkan ridha Allah, disitulah terjadi ibadah puasa. Bagi dia akhirnya apa? Atakum syahrul Ramadan, atakum Ramadan, syahrul mubarak. Ramadan datang kepada kalian. Ini adalah bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa, Pak? Apa berkah itu? Eh? Ya, berkah itu bukan kebaikan. Tapi berkah itu kebaikan yang berlimpah. Satu. Apakah kebaikan yang berlimpah itu stagnan? Tidak. Tapi kebaikan yang berlimpah itu akan bertambah terus. Jadi kalau bola berdiri di bukit salju, Anda taruh, Anda gelindingin. Putaran pertama, bola itu sudah membesar. Putaran kedua, lebih besar daripada yang. Putaran ketiga, lebih besar daripada yang kedua. Begitulah Pak, begitulah Ramadan. Syahrun Mubarak. Hari pertama, pahalanya gede. Hari kedua, semakin kesini pahalanya semakin. Itulah Mubarak. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya yang tadi itu. Hanya dipenuhi keinginan untuk mendapatkan ridha Allah. Kembali Ibnu Qayyim membuat satu teori bahwa al-matalib al-aliyah atau matalib aliyah. Keinginan, harapan yang tinggi, cita-cita yang besar. Berarti orang yang hatinya hanya tergantung sama Allah, berarti cita-cita dan keinginan dia yang besar, apa itu? Dia pengen masuk surga, Pak. Pengen ketemu Allah. Maka akan muncul dua di saat dia punya keinginan yang besar. Apa itu? Pertama, niyya shadiqah. Dia memiliki niat yang jujur, niat yang benar, niat yang tulus, niat yang kuat. Dengan niat ini, dia akan meniti jalan menuju harapan dia. Dia akan meniti jalan untuk apa? Mewujudkan niatan dia itu, kata Ibnu Qayyim. Di sini pepatah Indonesia bilang, gunung kudaki lautan kuseberangi, gitu kan. Gunung, wedaki Pak. Lautan, tak seberangi Pak. Padahal pasti digigit binatang kamu. Pasti akan mengalami banyak kesulitan. Tapi bagi dia, emang gue pikirin. Digigit ikan piranha, emang gue pikirin. Digigit binatang, emang gue pikirin. Yang penting saya sampai kepada dambaan hatiku. Kan gitu kan? Itulah niat yang kuat. Menjadikan dia meniti itu semuanya. Terus ditambah yang kedua, himma aliyah, semangat yang luar biasa. Menjadikan dia apa? Kalau punya semangat besar, menjadikan dia fokus dengan tujuannya itu. Dia akan fokus dengan tujuan itu. Meniti jalan dan fokus ke sana. Sudah. Akhirnya apa? Akhirnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi. Kalau ada masalah di tengah Anda berjalan dan fokus ke sana, Allah kasih kemudahan. Kesulitan-kesulitannya, Allah kasih kemudahan sehingga dia akan jadi mudah. Ketika mudah, maka semuanya jadi nikmat. Kenapa? Karena gerbang yang pertama ditutup, terbukalah gerbang yang berikutnya, yaitu apa? Semua karena Allah. Akhirnya apa? Puasa. Yang orang itu menilai sulit, bagi dia puasa itu kenikmatan. Baca Quran itu akhirnya jadi apa? Nikmat. Salat tarawih itu akhirnya nikmat. Semangat dia untuk sedekah, semua jadi indah dan nikmat. Kenapa? Gunung kudaki lautan ku seberani Pak. Digigit ikat hiu, gue gigit lagi itu ikan hiunya. Anda tahu di Masjidil Haram yang di depan, soft-soft depan. Ya. Itu orang nongkrong di situ, geblokannya atau geblokannya. Bontotannya, barangannya itu taruh di depannya. Ngapain di situ? Ngaji aja. Ngaji Quran sepanjang hari. Ngantuk ya tidur dia sebentar dengan senderannya itu. tidur, dia bawa senderan sendiri. Ngantuk tidur ya. Sementara itu sejaman bangun, terus ke kamar mandi, wudu apa semua, balik lagi ke tempatnya ngaji Quran. Keluar ke kamar mandi lagi, makan sebentar, habis makan, balik lagi ke situ, ngapain? Ngaji. Ya. Komandan keamanan Masjidil Haram, Jenderal Berbintang, cerita sama saya, udah pensiun beliau. Cerita, syuf, ini tahu. Orang-orang ini khatam Quran setiap hari. Setiap hari Pak Umar, setiap hari Pak Umar. Jadi ternyata duduk. Kok bisa khatam? Saya pernah nyoba. Sore duduk. Cari senderan. Kalau enggak, punggung Pak. Cari senderan ini. Mu senderan Pak, wah enak nyaman. Terus duduklah habis asar sampai isya, ternyata bisa. Kira-kira kita bisa 10 juz itu dapat Pak. Habis isya duduk lagi ya, bisa. Itu bisa nambah lagi Pak. 10 juz dapat. Berarti kalau hitung sampai malam 15 juz dapat. Berarti kalau dari subuh, berarti masuk akal, bisa ya. Itu setiap hari. Mereka ini duduk di situ, Pak. Hidupnya dengan Al-Quran. Setiap hari, iya. Coba lihat, ketika Ramadan tiba, yang pahalanya berlipat, mubarak, berlipat-lipat, bagi dia membaca Al-Quran di Ramadan sulit. Hah? Ya memang sehari-hari di situ. Itu tuh, ya Allah, zalim kita selama ini. Ngapa-ngapain kita. Puasa Senin Kemis, mereka wah sedekahnya luar biasa. Coba kalau puasa Ramadan wajib, bagi dia apa? Biasa? Biasa emang kerjaan saya. Bahkan kalau di masjid-masjid mereka yang komplek, kalau sudah masuk tengahan sampai akhir, itu kan makanan berat sama makan ringan. Ringan sama berat Pak sekalian. Dibungkusin. Itu makanan beratnya kalau dibuka bawahnya duit Pak. 100 real, 200 real, sampai 500 real Pak di bawahnya. Makanya grup IPB seneng Pak di situ. Tahu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Itu yang ngasih Pak titel orang Indonesia. Seneng gak sih seremonial begitu. Duduk di situ dari asar dia. Yakin Pak. Di kampus UIN. Kalau sudah 10 masuk pertengahan. Itu duit sekembok begini. Mahasiswa yang terawih buka puasa. Kasih Pak. 500 real. 400. 2 juta Pak. Panen itu mahasiswa kalau sudah Ramadan. Duit itu banyak. Bagi dia apa? Udah terbiasa kok. Jadi malah menikmati dia dengan itu. Kenapa? Itu tadi Pak. Gerbak keburukannya. 3 gerbak keburukan. Ketutup. Ya kebuka apa? Lillah. Saya melakukan karena Allah. Akhirnya niatan kuat. Himmah. Semangat kuat. Semuanya jadi mudah bagi dia. Ini mubarak nih. Berkah setumpuk nih. Akhirnya Rasulullah SAW bilang apa? Man soma yauman fi sabilillah ba'adallah wajahu aninnar. Siapa yang puasa? Sehari aja kamu jauh dari neraka. Wah, semangat dia Pak. Nikmat jadinya. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah walam yughlaq minhu babun. Ketika Ramadan datang, semua pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada yang ketutup satu pun. Semangat Pak orang ini Pak. Yang ini, nambah semangat. Wa ghulliqat abwabun niran walam yuftah minhu babun. Semua pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun yang kebuka. Semangat Pak. wasufidat niradatu syayatin, embah-embahnya setan dibelenggu, Pak. Berarti yang tersisa siapa? Setan abigi, setan genzet. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama hadis. Jadi yang diikat itu miradah, embah-embah itu. Jadi kota yang godak korun, yang godak siapa Qabil untuk bunuh Habil, kan itu. Yang godak Fir'aun, diikat semua nih embah-embahnya ini. Jadi yang bebas siapa? Genzetnya, setan genzet. Setan genzet. Setan-setan genzet ini. Setan-setan cilik ini, Pak. Itu karena memang pintu gerbang setan ini udah kebuka terus, ya genzet malah, apa? Ya nongkrong di situ, mainan internet di situ sama dia nanti. Tapi bagi mereka sufi dan gak ada, gak kesentuh dia. Karena pintu-pintu gerbangnya bagi dia tertutup. Yang terbuka semua pintu kebaikan. Bagi tipe yang pertama, ceramah kultum terawih. Para jamaah, sholat terawih yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan bulan berkah. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup bagi dia. Duh, kagak ada ceramah lah itu. Bener gak, Pak? Kagak ada ceramah lah itu. Sumpah, kusutup gue. Ceramah, ketawa sendiri dia mainan game. Bukan malah sekeng. Bagi dia malah sekeng, ya. Malah gak maslahat bagi dia. Jadi inilah sebuah perbedaan, Mas. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ittaqullaha haqqa. Artinya apa haqqa tuqatih? Pembiasaan. Pembiasaan, Mas. Bersih-bersih dan pembiasaan. Ya, ibarat comberan kotor gitu. Ya, itu enggak bisa, enggak akan lancar. Maka caranya gimana? Panggil pemadam kebakaran, suruh bawa semprotannya yang semprotannya tenaganya berapa itu kecepatan dan kekuatannya, suruh nyemprot, suruh bersih sampai bersih baru nanti lancar. Apa itu taubat? Ya. Para ulama bilang keburukan dosa itu akan sirna dengan tiga. Apa itu? Taubat dan istighfar. Yang kedua apa? Amal saleh. Dan yang ketiga apa? Musibah. Akan hilang dengan tiga. Nah, ini taubat enggak? Maksiat masih banyak. Akhirnya apa? Ada tipe manusia yang puasa, Mas. Puasa, tapi enggak sholat. Ada gak? Ya, Pak. Kok aneh ya? Rukun yang utama ditinggalin, malah yang keempat yang kerjain. Kok aneh, Pak? Kok aneh? Sholat? Gak sholat. Ini puasa dia. Ada lagi rukun yang paling utama, syahadat. La ilaha illallah. Dia kejang. Apa itu syirik? Tapi dia puasa. Hobinya syirik, ngalap berkah. Gimana ceritanya? Tapi ini urutan rukun 1, 2, 3. Ya Bilal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi Yahudi Nasrani lo. Ajarkan mereka tauhid, la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka tentang aku, biar mereka beriman sama aku, mengikuti aku. Fa'inhum ata'uk, kalau mereka sudah bertauhid, maka apa? Ajarkan sholat. Kalau mereka sudah sholat, ajarkan zakat. Nah, ini enggak. Tauhidnya enggak. Sholatnya enggak. Puasa ini dikerjakan. Kata nyambung, Pak. Ini sangat sedih. Perempuan. Ada perempuan puasa, Pak. Perempuan puasa. Tapi ibarat orang beli AC canggih, Pak. AC-nya dipenuhi bagus, mereknya bagus, Pak, AC semua. Tapi pintu dibuka semua, Pak. Paham maksud saya? Pintunya dibukain semua. Ada AC-nya, manfaat dari AC-nya. Tapi gimana Anda ini? Puasa-puasa, tapi ngablak semua badannya, Pak. Gimana? Auratnya dibuka kemana-mana. Inta citani buka ba iramatun hauna anhu, hasilnya akan ada. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar, dosamu tak ampuni lu. Nah, ini dosa besar dikerjain, terus gimana mau dapat hasil? Kamu belum mandi, Mas. Orang Jawa Timur bilang kepet, Mas. Ya, kamu itu kepet, belum mandi. Masa tak kasih minyak wangi? Sayang minyak wangiku, Mas. Kasih bau ketek, kamu mandi dulu sono. Mandi yang wangi, nanti tak kasih minyak wangi. Ya, kamu belum mandi, bau ketek, tak kasih minyak wangi. Sayang minyak wangiku. Dia tidak minyak. Coba orang-orang itu Bangladesh itu yang bau ketek itu. Baunya kemana-mana itu kan ya. Saya ketemu sama orang Bangladesh. Dia bilang sama saya, wajah kamu ada wajah-wajah orang-orang Pakistan. Dia bilang, enggak, saya orang Indonesia. Enggak, kamu kayaknya ada keturunan dari Pakistan atau Bangladesh. Enggak, saya enggak doyan sama orang Bangladesh. Muka pucat dia. Siapa? Orang Bangladesh. Bau ketek. Pernah mandi corok. Langsung diam dia. Nggak ngomong. Itu orang Bangli. Dia orang Bangli. Mau Bangli kayak, mau Bangle kayak. Yang penting kan bau. Coba ada orang kayak gitu, ada semprot sini. Biar wangi tak semprotin minyak wangi. Manfaat nggak minyak wanginya, Pak? Ya, manfaat lah. Mandi dulu kamu yang bersih, mandi yang wangi. Mas dilaletin gini maksud saya. Ini satu contoh aja, ini ibarat contoh. Ya. Saya nggak cuma ngasih contoh. Ya. Bersihkan diri kita dari maksiat, dari dosa. Nanti kita akan menikmati ibadah ini, sholat kita menikmati, puasa kita yang menikmati, sedekah kita sedekah itu seneng lah. Menikmati haji, wah haji kata orang berat, kata siapa Pak? Kalau tidur paling nikmat di Mina, Mas. Kayak ikan pindang. Wah, di sini mana mau kita. Tapi kalau di Mina tidur empet-empetan begitu. Wah, paling enak, Mas. Tidur terindah itu adalah tidur di Muzdalifah. Bintang berapa? Hitung sendiri bintangnya. Kamu bisa ngitung sendiri itu sambil tidur, sambil ngitung. Enggak, aromaterapi mahal kan? Di Muzdalifah gratis. Apa itu? Kerikili panas. Tidur pakai apa? Alasan karpet tipis. Tipis. Anda cuma tidur di atasnya. Punggungmu aromaterapi dari pasir yang panas. Terus sambil ngitung bintang. Wah, tengah-tengah tidur mukamu dilewatin orang. Terindah sudah. Itu tidur paling pulas. Kalau gak percaya tanya orang yang haji. Tidur pulas kamu di mana? Muzdalifah awak. Itu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Kamar mandi, ngantri. Apalagi perempuan, ngantri. Semua joget. Ya kan? Kebelet pipis, goyang semua nih cewek. Ini goyang-goyang-goyang. Lucu kan akhirnya kan. Itu pemandangan yang gak terlupakan. Gitu. Jadi indah semua ibadah itu akhirnya apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min. Kapan? Kalau hatinya bersih dengan taubat kepada Allah. Kalau memang terbiasa dengan amalan saleh, maka kemuliaan-kemuliaan puasa yang selama ini kita dengar itu akan benar-benar terrealisasi. Kalau enggak, jadi bahan ketawaan. Aduh, setiap puasa begini doang isinya. Jadi inilah jemaah. Kalau enggak, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, enggak ada nilai buat kita. Rasulullah SAW bilang, berkaitan dengan sholat, sallu sholat al-muwaddi', sholatlah seperti sholat kamu itu mau perpisahan. Sholatlah seolah-olah hari ini adalah sholat yang terakhir, sama puasalah seolah-olah puasa hari ini adalah puasa yang terakhir. Masalah. Anggap puasa ini terakhir. Saya yakin tahun lalu ada bapak-bapak di sini yang duduk sama Anda. Sekarang sudah meninggal. Kita bisa jadi Pak. Bisa jadi kita. Ini yang terakhir bagi kita. Ya. Terus gimana kalau kira-kira kita, Pak, ini Anda terakhir. Waduh. Maksimal dia, Pak, melakukannya. Sebaik mungkin. Inilah kiat-kiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Jadi intinya, hati ini kita tata dulu. Ketergantungan kepada selain Allah kita buang. Kita ini hidup untuk mencari apa? Ridha Allah. Ya. Sekiranya semangat untuk itu ya akan terwujud. Sehingga kenikmatan, kemuliaan, puasa, sholat, sedekah dan sebagainya itu akan menjadi apa? Ringan, nikmat. Tapi kalau kita masih merasa berat, berarti diri kita masih ada apanya? Kotoran, comberan ya Pak. Allah bilang apa di surat Al-Insyirah? Alladzi anqata dhahrak. Dosa itu akan menjadi beban di punggungmu. Berarti maksiat itulah yang menjadikan kita ini apa? Berat hidup ini. Galau, gelisah, tertekan, sulit melakukan kebaikan. Karena apa? Karena dosa dan maksiat. Rumah sih boleh dekat masjid, Pak. Tapi gak pernah nongol. Tapi kalau kafe di Jakarta Selatan, disamperin, Pak. Main padel, dikerjain, Pak. Padahal 1 jam 400 ribu, Pak. Satu jam. Raketnya paling murah 2 juta. Tapi dilakonin. Suruh ke masjid, suruh sedekah. Lagi kosong, Pak. Nanti dulu, Pak. Ya kan? Coba perempuan, Pak. Cuci mukanya tok 1 juta, Pak. Cuci muka nih 1 juta. Padahal cuci muka bisa di Westafel dia gratis. Tapi dia cuci muka di salon. Bukan cuci muka Ustaz. Protes dia nanti. Facial Ustaz. Malah facial kan istilah salon. Istilah salon namanya apa? Facial. Padahal apa? Cuci muka. Mani pedi, malah cuci kuku di Westafel, ya Allah, larangan mahal banget, kan gitu kan? Ya. Tapi coba disuruh yang lain, suruh kebaikan. Tuh telingamu mana? Telinga, itulah. Warafa'na laka dzikra. Nanti namamu tinggi loh, kalau melakukannya gitu. Jadi lagi-lagi dosa itulah yang menjadi beban. Ibarat kendaraan tua sudah enggak bisa dibuat apa? Baru. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan sampai pintu-pintu yang 3 ini pada diri kita apa? Terbuka. Sehingga kita tidak menikmati dari Ramadan ke Ramadan. Ya, Quran hanya sekedar cuman tulisan di sini. Ayo khatam 1 Ramadan. Sekali aja suruh khatam. Wangele apa-apa. Ya, bikin jadwal. One day one juice. Tapi sholat baca sekian, baca sekian. Di musala masjid-masjid kan gitu kan. Hanya slogan. Al-Baqarah sampai Ramadan gak keluar. Benar enggak? Al-Baqarah sampai Roma itu enggak kelar-kelar, Pak. Tapi dalam satu hari mainan medsos berapa jam? Dua jam. Setengah umurnya main medsos. Sekali duduk berapa jam? Sejam. Dua jam main medsos. Coba dipakai separuhnya buat ngaji. Saya gak bilang semuanya. Separuhnya aja buat ngaji. Waduh. Bisa satu Ramadan khatam tiga kali itu. Ya. Terus abis itu Rabbana atina fid dunya. Oh, malaikat bisa berbentuk manusia ditempeleng kita. Jadi kita ini bacakan apa? Dosa. Makanya harus bersih-bersih dulu. Sebelum memasuki bulan. Para ulama salaf dulu bilang. Bulan Sya'ban itu bulan menanam. Ya. Ramadan itu bulan memanen pahal. Kita enggak. Ramadan bulan apa? Mulai. Aisyah bercerita tentang Rasulullah SAW. Jika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Apa artinya syadda mi'zarahu? Ini perumpamaan. Beliau mengecangkan ikat pinggang. Oke, kita gunakan perumpamaan itu. Berarti ikat pinggangnya punya enggak? Mengecangkan ikat pinggang. Gespernya dikencengin. Pertanyaannya, punya gesper enggak? Eh? Punya gesper enggak? Punya. Gespernya dipakai enggak? Lo enggak mengecangkan ikat pinggang. Gespernya dikencengin. Berarti punya ikat pinggang? Dipakai enggak? Dikencengin enggak? Nah, muncul berikutnya apa? Dikencengin. Kita gespernya punya? Enggak. Terus tiba-tiba masuk Ramadan mau ngencengin ikat pinggang. Gespernya siapa, Mas? Sama. Oh, hari ini ada lomba. Besok ada lomba. Lari. 10 kilo. Hadiahnya mobil. Ah, saya mau ikut. Ikut sekomplek, Pak. Padahal 95% gak pernah lari. Bener kan? Dapat 1 kilo. Muntah semua tuh orang. Buber semuanya. Ya itulah yang terjadi. Kelar semua. Karena tidak ter... Jadi beban. Ibadah ini beban. Padahal Allah bilang apa? Ma anzalna alaikal qur'ana litushqi. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk jadi beban buat kamu. Jadi berat buat kamu. Jadi sulit. Jadi repot buat kamu. Enggak. Tapi buat kenikmatan buat kamu. Nah inilah bahasan saya. Semoga kita bisa apa namanya mengisi Ramadan dengan baik. Semoga Ramadan ada di hadapan kita dengan penuh apa? Keselamatan, kebaikan pada diri kita semuanya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Menyambut Ramadan bisa ceria, bergembira gitu ya, sehingga seperti ya diiklankan lah seperti itu, karena sepengetahuan saya akan sulit itu menggembirakan umat ya, lingkungan keluarga ceria dalam menghadapi Ramadan. Demikian, terima kasih. Nah itu Pak yang saya ceramah saya panjang kali lebar, tinggi kali rendah tadi Pak. Kan kesimpulannya sudah saya sampaikan tadi di ujungnya. Bengong Bapak ya. Kalau enggak bengong ya enggak apa-apa deh, saya simpulin. Jadi kesimpulannya apa? Biar kita ini menikmati ibadah. apa kesimpulannya? Bersihkan diri kita dari dosa, maksiat. Caranya apa? Taubat. Ya. Taubat. Ya, taubat itu apa? Taubat itu bukan di mulut. Taubat itu apa? Penyesalan. Menyesali dalam hati. Menangis dalam hati. Lalu apa? Berjanji tidak akan mengulangi keburukan-keburukan dia. Lalu apa? Punya niatan kuatnya yang tadi itu. Untuk apa? Untuk meniti jalan kebaikan. Semangat yang tinggi untuk meniti kebaikan. Jadi taubat. Setelah taubat apa? Punya niatan yang kuat. Yang tadi. Punya semangat yang kuat. Ya. Lakukan. Pasti semua itu akan menjadi apa? Jadi semua itu ditata hatinya dulu. Kalau hati kita gak ditata, semua hanya pura-pura saja. Ya, pura-pura aja semua. Hanya euforia aja, senang-senangan aja. Ya, jadi hati harus diperhatikan. Kemudian niatan kuat. Kemudian semangat yang kuat, maka semua yang disyariatkan di bulan Ramadan itu akan kita lakukan dengan penuh kemudahan. Dengan penuh kenikmatan. Ya, itu jawabannya. Ustaz, boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, alhamdulillah anak punya orang tua saat ini lagi stroke. Jadi bacaan-bacaan sholatnya itu sudah mulai beberapa lupa. Jadi kami pada saat beliau sholat itu kami pandu mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, dalam Ramadan nanti sebaiknya bagaimana yang kami lakukan untuk orang tua anak yang sedang stroke ini, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, Allah berfirman apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Jadi bertakwalah dia kepada Allah semampu dia. Ini, kelompok VIP, Pak. Ini orang-orang punya, apa namanya, diberlakukan secara spesial dan khusus. Ya, kalau sholat gimana? Ya semampunya aja. Sudah. Oh lupa doa-doanya, sudah gak apa-apa. Dia melakukan gerakannya aja, dia gak apa-apa. Puasa, bisa puasa. Gak bisa kayaknya. Kalau gak bisa puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini khusus buat orang yang VIP ini, Pak. Orang khusus ini. Jadi sebagai pengganti dari puasa dia apa? Membayar fidyah, yaitu apa fidyah itu? Memberi makanan setiap harinya satu orang miskin. Ya, mengasih makan satu hari satu kali. Ya, satu hari satu kali berarti ke siapa? Satu orang miskin. Setiap hari boleh, setiap hari boleh, dikumpulin seminggu sekali, boleh digabungin di akhir. Enggak apa-apa. Berapa makanan yang dikasihnya? Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu hari itu satu mud. Berapa satu mud itu? Coba Anda browsing. Satu mud berapa? Browsing sendiri aja. Ya. Ada yang bilang 800, ada yang bilang 700, ada yang bilang sekian. Kira-kira angkanya itu 700, 800 gram. Jadi kalau kita mungkin bisa dimakan buat 3 orang. 1 orang malah. Satu hari itu. Jadi lebih apa? Lebih berkah. Bukan untuk satu orang tok, tapi dia bisa makan buat istrinya, buat anaknya di rumah. Setiap hari, ya. Makanan yang siap, saji. Sudah tinggal makan. Boleh gak saya kasih berasnya aja? Boleh. Asal Anda kasih beras, minyak. Buat apa minyak gak bisa dimakan? Berarti apa? Beras, daging, ayam, telur, sayur, bumbu-bumbunya kasih semua komplit, tinggal masak dia. Bisa. Repot lah. Ya sudah, kasih makanannya aja. Kan orang kita kadang gak mau ruwet, saya kasih sembako. Itu bukan vidya, itu sembako, itu gak bisa dimakan sama dia. Begitu kan? Ya kalau mau dikasih makan, kasih dagingnya, kasih telurnya, kasih sayurnya, kasih bumbu-bumbunya. Ayo. Biar masa deh. Apalagi yang Anda mau kasih orang Padang, terus bumbunya banyak tuh. Jadi kasih siap saji saja. Jangan bikin ruwet diri Anda. Kalau saya kasih duit, enggak boleh. Pendapat yang kuat dari kalangan mayoritas para ulama, ini pendapatnya mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, bilang tidak boleh diganti dengan uang. Harus pakai makanan. Ya. Baik, ada lagi? Sekundar, Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan dari Umahat yang hadir di sini melalui WA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon nasihatnya, kenapa orang yang katanya sudah sering ikut kajian dan paham agama tetapi lisannya menjadi semakin tajam kepada seseorang? Kenapa ya? Kenapa Bu? Ibu, ya memang biasanya yang tajam kan ibu-ibu. Kenapa? Gini. Pertama, perempuan itu memang bawaan orok kalau ngomong pedes. Itu memang bawaan orok sudah. Ya. Kalau ngomong lembut, halus, itu kan di depan ustad. Ke ustad. Ya ustad. Coba di rumah. Kalah. Sambal Madura. Ya. Jadi ya. Mama gimana mama? Ya, iya begitu. Kalau di rumah asli, pakai shot asli. Mohon maaf Bu ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika cemburunya naik, ya pedes juga kan. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah memberikan pengganti padamu dari perempuan yang kulitnya keriput, pipinya keriput, tua umurnya, diganti dengan perempuan yang muda dan cantik. Terus kan, yang dimaksud tua keriput siapa? Khadijah. Khadijah. Rasulullah marah. Tidak, Allah tidak pernah menggantikan diri padaku dari dengan siapa. Tidak pernah diganti. Saya dikaruniai kecintaan terhadap Khadijah. Nyesel aku ngomong, kata Khadijah. Tapi sayangnya yang ngomong siapa? Aisyah, wanita mulia. Wanita mulia di dunia. Wanita paling mulia di dunia. Asia, Maryam, Khadijah, Aisyah. Termulia. Jamin surga. Coba kalau yang ngomong yang ini, yang gak jelas. Tambah parah kan gitu kan? Jadi intinya, basicnya, perempuan itu memang hidah. Aisyah ketika memuji Zainab, Zainab yang menikah dengan Rasulullah SAW tanpa akad nikah. Tanpa akad nikah. Jibril turun, ya Muhammad, Allah sudah menikahkan kamu dengan Zainab bintu Jahsy. Kamu langsung masuk ke kamarnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Usama. Zainab, kok Usama? Zaid bin Haritha. Anaknya Usama. Zaid bin Haritha, mantan suaminya. Zaid ini mantan suaminya. Zaid sampaikan, begini dan begini. Allah sudah menikahkan dia dengan Rasulullah SAW. Suruh siap-siap, Rasulullah mau masuk. Disampaikan. Ngomongnya sambil belakang, ikan mantan suaminya itu kan. Sampaikan, oh iya, saya siap-siap dulu. Sebentar, saya mau sholat dan saya mau siap-siap. Kenapa? Karena Zainab itu pinter masak. Masak aja setiap hari. Buat apa masaknya? Dibagi-bagi ke orang. Nah, coba sekarang masak dibagi. Mama udah capek-capek, jangan dibagi-bagi. Angel lagi. Kan gitu. Ini perempuan mulia nih. Aisyah memuji Zainab mulia. Cuman problemnya satu. Fiha hida. Kalau ngomong pedes. Jadi basicnya perempuan itu apa? Memang begitu, Mas. Apalagi dalam momen tertentu. Satu lagi jealous. Kalau lagi jealous, tensinya tinggi dia. Yang kedua, lagi haid. Kamu belum nikah kan? Tak kasih tahu, ini lebih perempuan. Ya sudah. Oh, alhamdulillah. Pengantin baru kan? Tak kasih tahu, ini loh istrimu. Ya, istrimu itu begini, walaupun dia di sebelah, enggak apa-apa. Ini loh cewek. Ya, lagi jealous. Kamu ngajar. Kamu ngajar siapa? Perempuan-perempuan. Pasti jealous deh. Perempuan kalau enggak jealous, bisulen, Mbak Tati. Ya, enggak abdol. Ya, jealous, mulutnya pedas. Terus lagi haid, tambah pedas mulutnya, hormon. Jadi maklumi kalau istrimu ngomel-ngomel, kamu jangan emosi. Ya, tenang aja, jangan emosi. Kalau yang tua-tua sih udah apal. Enggak ngajarin orang tua, anak-anak ngajarin ente. Yang muda-muda nih, ada yang masih emosian ini tuh, muda-muda tuh masih emosian kan? Ya. Terus ini basicnya seperti ini memang. Tapi jangan sampai basic dia yang memang seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan yang diperturutkan, jadi negatif. Ya memang pada aslinya dia seperti itu perempuan. Dia nggak akan bisa terlepas dari itu ya. Sehingga yang kedua apa? Perempuan harus mengendalikan diri dari itu, jangan sampai diperturutkan. Nah, bagaimana caranya dia mengendalikan dirinya dari mulut yang pedas itu? Satu-satunya yang bisa mengendalikan diri adalah ilmu. Ilmulah yang bisa mengontrol dia. Ngontrol. Tapi basicnya tetap ada. Gak mungkin itu hilang. Gak hilang, gak. Ada. Siapa yang menikmati itu? Orang yang paling dekat dengan dia. Ya. Gak mungkin dia akan pedes sama saya. Gak mungkin dia akan pedes sama orang. Walaupun lagi haid. Gak mungkin. Dia akan tetap santun. Padahal lagi haid nih. Badannya digebukin 50 orang nih. Tawa doang dia. Gak santun sama orang. Tapi ketika pulang ke rumah ente. Ente dijadikan sansak sama bini ente. Karena punya buku judulnya Aku Mencintaimu Karena Allah. Nah ada 12 bab. Di bab yang terakhir itu saya bongkar perbedaan laki sama perempuan. Ini loh cewek. Tapi bongkar semua. Berdasarkan apa? Semua pakai dalil. Ya. Tujuannya apa? Agar kita bisa menempatkan diri. Anda suami. Ente bisa menempatkan diri. Istrimu kalau haid mesti madu jadi pahit. Ini jatuh nih. Enggak kelihatan kan? Nanti ngomongnya lain. Berisik banget padahal ini yang jatuh. Bener enggak? Ya, mama gitu ya. Iya, mau jatuh kan enggak ada suaranya. Berisik banget dijatuh-jatuh. Kayak meletus aja bagi dia kan gitu. Dan itu wajah. Itu perempuan gitu. Ilmu lah yang bisa mengendalikan dirinya. Amal soleh. Ketaatan dia yang kedua. Bisa mengendalikan dirinya. Tapi kalau ada orang yang ininya itu bisa dikendalikan. Tambah tensinya tambah tinggi. Tambah tinggi. Tambah tinggi. Berarti ilmu yang dipelajarinya kurang manfaat. Wah bisa kurang manfaat. Nah, mungkin niatnya dia kurang benar. Mungkin waktu pengajian hanya pengen ngumpul-ngumpul toh. Apalagi dia dagangan. Ya, luruskan niatmu untuk belajar. Amal solehnya. Ya. Nah, ini yang bisa mengendalikan. Sama laki-laki emosional. Laki emosionalnya tinggi. Gimana cara mengendalikan emosi kita menjadi orang yang halim? Allah memuji Nabi Ibrahim, Allahun halim. Nabi Ibrahim itu selalu taubat. Halim, halim itu apa? Lawan dari emosi. Sabar. Bukan. Lawan emosi itu bukan sabar. Lawan emosi itu al-hilm. Mengendalikan diri. Nah, laki emosional. Gimana cara mengendalikan dirinya? Ilmu dan akal. Ini yang bisa mengontrol darah emosional di dalam jantung dan hati kita. Kalau masih, ya belajarlah lagi, amal solehnya masih kurang. Berarti setannya yang nongkrong di situ masih sambil minum kopi, ngeteh di situ rupanya. Sambil makan brownies tadi. Gitu aja. Ya, mohon maaf. Ada lagi? Berikutnya Pak Ustadz dari Umahat. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Khotarullah, ibu saya meninggal tahun lalu dan masih ada hutang puasa karena sakit. Apakah saya sebagai anak boleh membayar hutang puasa ibu? Jazakallahu khairan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang meninggal dan dia meninggalkan puasa, maka walinya yang menggantikannya. Tapi di sini ada rincian. Rinciannya demikian. Ibu A atau Bapak A sakit Ramadan. Ya. Sakit ya. Saya ingat dulu abah saya rahimahullah rahmatan wasiat. Ramadan sakit, serangan jantung yang kedua, serangan jantung yang kedua. Deh. Pas di tanggal 27 Ramadan, tanggal 26 Ramadan, siang wafat beliau. Imam Nawawi bilang, kalau dia sakit, kemudian pas Ramadan, dia meninggal, maka Anda tidak perlu mengqadha. Ya kan? Cukup apa? Yang ini diganti dengan apa? Fidyah. Berarti dia tidak mampu untuk berpuasa. Paham? Untuk yang kedua. Dia sakit. Ramadan selesai. Masuk Syawal. Masuk Syawal, dia masih sakit. Enggak mungkin dia berpuasa. Masih sakit. Wafat terus setelah itu, maka enggak usah diqadha. Cukup bayar fidyah. Paham? Bentuk yang ketiga. Sakit dia Ramadan. Habis kalau Ramadan selesai, sembuh nih bapak, si ibu. Sembuh, sehat, walafiat. Cuman gak dibayar-bayar. Habis itu, sakit lagi. Terus meninggal nih ibu. Maka harus diganti. Tahu sebabnya? Apa? Karena sehat. Sempat sehat dan dia harusnya mengganti di situ. Tapi dia sia-siakan. Soma'an huwaliyu. Walinya ganti. Yang paling banyak yang mana? Ya dua-duanya banyak sih ya. Ya tergantung apa? Ya. Oh sehat udah. Seharusnya dia mungkin untuk berpuasa. Tapi, nah bayar puasanya dulu. Ntar dulu deh. Kan baru sembuh. Anaknya juga gitu. Iya. Mama kan baru sembuh. Nanti aja dulu. Seminggu, sebulan, dua bulan. Sakit lagi mamanya. Meninggal. Oh kamu yang bayar utang. Jelas ya? Masih ada waktu 5 menit. Silakan. Dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah. Izin bertanya Ustaz. Gimana caranya kita mendidik anak? Mungkin yang usianya masih sekolah gitu ya. Masih SD katakan. Dengan anak yang usianya SMA. Bolehkah kita memberikan semacam hadiah gitu Ustaz. Kalau misalkan kita memberikan target sejak awal gitu Ustaz. Nah ini bagaimana cara Nabi mengajarkan itu Ustaz? Boleh kan memberikan reward-reward hadiah-hadiah kepada anak. Bahwa kalau kamu puasa bulan ini full, nanti ayah kasih hadiah dibeliin sepeda. Boleh? Boleh, gak apa-apa. Itu bagus itu. Ya, enggak apa-apa. Seorang ibu ketika mengatakan kepada anaknya, "Ta'ala nu'tika tamra." Kata ibu ini, "Kemarilah nanti mama kasih kurma." Rasulullah SAW mendengar. Rasulullah bilang sama ibunya, "Kalau anakmu datang, apakah benar kamu ngasih dia kurma?" "Iya, saya sudah siapkan." "Oh, iya. Jika tidak, itu menjadi kebohongan buat diri kamu." Ya, Rasulullah SAW tidak mengomentari cara dia di dalam melakukannya itu, yaitu dengan cara memberikan hadiah, tidak. Yang dikomentari oleh Rasulullah SAW sisi apanya? Kejujurannya. Kejujurannya. Berarti apa? Boleh. Cuman kita harus konsekuen. Nanti beli sepeda. Ya beli sepeda beneran. Terus jangan diganti sepeda-sepedaan di pasar Gembrong. Jangan. Udah ini aja gak apa-apa, aman. Daripada itu nanti kamu jatuh. Ya alasan. Ya gak boleh. Jadi yang dikomentari oleh Rasulullah SAW bukan pemberian hadiahnya, tapi kejujurannya. Jujur gak kamu gitu. Jadi boleh seperti itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Jadi saya ada buku itu tadi, Aku Mencintaimu Karena Allah. Itu membangun hubungan suami-istri. Suami idaman, istri idaman. Gitu. Menghindar apa benteng dari orang ketiga. Gitu ya. Di situ. Manfaat. Buku baru-baru keluar insya Allah. Semoga manfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.